cintai pasanganmu setulus hati karena Allah, ya. Dan jangan ditunda atau ditahan kasih sayang, cinta, pemberian dan pengorbanan. Ini poin 17 penting. Sering memberikan hadiah Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Ada orang begini rumah tangga, saya nggak mau terlalu cinta sama pasangan saya. Kalau saya cinta sekali nanti kalau dia mati, nanti kalau cerai, nanti kalau begini. Nanti, itu nanti urusan nanti. Sekarang, dialah suamiku, inilah istriku. Lampiaskan semuanya pada dia. Semuanya. Apa saja. Cinta, kebutuhan, kasih sayang. Itu kata-kata yang berhubungan dengan romantis, habisin semua. Keluarin semuanya. Sentuhan, pakai semua cara. Sama pasangan, lampiaskan semua. Jangan diredam, gak boleh redam. Yang itu. Aisyah radhiyallahu anha, itu kalau Nabi SAW datang, beliau menghempaskan rambutnya, gitu kan? Kemudian meletakkan padanya wangi-wangian. Dan seringkali Aisyah duduk di atas paha Nabi SAW. Begitu datang, lakukan itu. Baru ngobrol, gitu kan? Baru ngobrol. Banyak perempuan menganggap ini kaku, ini gak usah. Apalah ya, kayaknya tidak patut, gak bisa. Gak ada istilah tidak patut, kalau sama suami istri berbeda. Ingat, satu-satunya yang boleh memandikan jenazah kita kalau kita meninggal, hanya pasangan. Orang tua kita gak boleh. Laki-laki dan perempuan, anak-anak kita Bapak-Ibu sekalian, kalau umurnya sudah 7 tahun, namanya sinnu rusyd. Umur yang bisa membedakan jenis kelamin. Kalau sudah 7 tahun anak laki-laki kita, maka ibu-ibu gak boleh lagi lihat dia telanjang mandi. 7 tahun, belum balik. Bapak-bapak, anak perempuannya sudah 7 tahun, gak boleh lagi dimandikan. Sudah sinnu rusyd. Sebagian ulama mengatakan 10 tahun maksimal. Jadi belum balik pun sudah tidak boleh. Semenjak itu sudah gak boleh. Dan mahram kita, mahram anak kita, atau ibu kita, atau ayah kita, mahram hanya boleh lihat leher ke atas, siku ke bawah, dan lutut ke bawah. Paha sampai di dada gak boleh dilihat nih. Yang boleh lihat hanya pasangan hidup kita, suami istri. Sampai jenazah pun kalau mandi, ibu saya mati, saya gak boleh mandiin. Sama perempuan boleh, atau suaminya yang boleh. Saking pentingnya gak boleh lihat aurat nih. Berarti kita balik sekarang pemahamannya, kalau sama suami istri gak boleh ada batas. Gak boleh ada batas. Lampiaskan semua. Saya bilang tadi, semua kosakata yang bagus keluarin. Semua yang bisa menggoda lawan jenis pakai di pasangan kita. Semua minyak wangi, semua pakaian, semua bahasa, semua retorika, bahasa badan lah, ya. Semua dipakai. Harus dilampiaskan di pasangan nih. Ini penting sekali. Nabi SAW pernah mandi berdua dengan Aisyah dalam sebuah bak. Sampai kata Aisyah, saya pernah mandi bersama Nabi SAW, tidak ada dalam sebuah bak wadah air, tidak ada penghalang antara aku dengan Nabi kecuali air itu saja. Jadi Nabi SAW sangat romantis, memang menggunakan itu. Kosa kata Aisyah radhiyallahu itu adalah orangnya kulitnya putih, saking putihnya pipinya kemerah-merahan. Bahasa Arabnya untuk perempuan kalau warna merah, hamra. Tapi dalam bahasa Arab ada namanya ismut tasghir. Mengecilkan sesuatu dalam bahasa tanda sayang, maka hamra diganti jadi humaira, diganti Aisyah, dipanggil lebih sayang lagi. Habisin semua kata-kata itu penting sekali untuk bisa digunakan dalam rumah tangga kita. Saya bilang di sini, cintai pasanganmu setulus hati karena Allah, jangan ditunda, ditahan kasih sayang, cinta, pemberian dan pengorbanan. Dari hari pertama akad nikah sudah mulai kita berikan semuanya. Ini pasangan saya, inilah tempat saya untuk melampiaskan, untuk membentuk karakter, untuk nanti menjadi ayah anak-anak saya atau ibu ayah saya dan seterusnya. Ini semua penting sekali. Termasuk dalam masalah biologis. Ini penting sekali, lampiaskan semuanya. Sabda Nabi pekah sekali. Kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian berada di antara dua paha istrinya, maka dia sebaiknya berijtihad. Puaskan pasangannya, gitu kan. Dia pun suruh cari puasan. Maka ini penting sekali untuk membangun rumah tangga itu.